adanya. Bila aku mencintaimu, namun kini apa dayaku? Semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak mungkin, oh tak mungkin. Oh Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu. Betapa pedih ku rasakan kasihmu tak sampai. Sayang, biarkanlah diriku sendiri. Doaku selalu menyertaimu. Semoga.